kebanyakan buenya masih pentil. Mesti dipetik. Yang itu tua, yang itu muda, yang ini sedang. Tapi yang tua-tua kita bikin sayur lodeh. Tapi yang muda-muda bang kita bikin rujak. Biar licin gak bakal abang merosot. Yang mana nih? Kenapa? Nih, bukan. Nih, makin kecil. Aduh yang mana sih mesti dipetik. Yang itu tua, yang ini muda, yang itu sedang.